Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya sehingga kita pada hari ini dapat bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Baiklah para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan membahas lebih lanjut keterangan ayat-ayat Allah ini, terutama sekali pada pokok pembahasan hari ini adalah ayat 145 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Fakhuzha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Sa'urikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Para pendengar rahimakumullah, ayat 145 ini masih berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam, secara khusus bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, keinginan-keinginannya kepada Nabi Musa alaihi salam yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi Nabi Musa dan juga kaumnya, yaitu kaum Bani Israel yang dia sebarkan ajarannya. Kalau di dalam ayat 144 terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana Allah telah memilih Nabi Musa alaihi salam untuk Bani Israel dan juga untuk manusia yang hidup pada saat itu, yang merupakan suatu pilihan yang harus disyukuri oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka di dalam keterangan ayat 145 ini, Allah memberikan gambaran bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang merupakan pedoman hidup dan pegangan hidup bagi dirinya dan juga bagi umatnya. Wa katabna lahu fil alwah, dan telah kami tuliskan kepadanya pada kitab Taurat itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan keterangan wa katabna, dan telah kami tulis. Satu hal yang bisa kita pahami di sini adalah bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, wahai Nabi Musa, wahai umat Nabi Musa, kalau kalian ingin hidup dengan baik dan sukses, maka katabna, bacalah kitab yang telah kami tuliskan itu. Jangan sampai engkau atau kaummu berpegang kepada yang lain, karena sudah kami turunkan kitab yang tertulis yang bisa kamu baca dan harus kamu jadikan sebagai pedoman hidup kamu. Kemudian lagi, pemahaman yang lain bisa kita ambil dari keterangan redaksi katabna di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan di sini bahwa ada hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katabna, dan telah kami tuliskan dan telah kami berikan kepadamu kitab Taurat yang berisi keinginan-keinginan kami. Para pendengar rahimakumullah, melalui keterangan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya melalui kitab Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihi salam dan juga kitab Al-Qur'an itu ada berisi segala keinginan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Oleh karena itu, hendaklah ini kita jadikan sebagai pegangan kita. Kalau di dalam kehidupan ini saja kita keinginan kita itu terkadang terbentur dengan keinginan orang-orang yang lebih tinggi dari kita dan kita akan taat kepada keinginan mereka, maka sudah sepatutnya, bahkan sudah sangat selayaknya ketika pada saat keinginan kita berbenturan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio pada hari ini sudah hadir pada asetis kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan juga Ustaz Ardiansa MA yang kami harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi pada ayat 145 ini disebutkan dengan al-alwah. Alwah itu batu tulis, bisa juga bermakna Taurat, bisa juga bermakna tabut, bisa juga berisikan tentang pesan 10 perintah Tuhan atau Ten Commandment. Semuanya dapat diartikan dengan alwah. Suatu hal yang menarik bahwa alwah ini, kalau kita lihat lebih sederhana lagi, 10 perintah Tuhan, maka itu merupakan mau'izoh. Seperti sembahlah Allah, berbuat baik kepada orang tua, jangan berzina, jangan mencuri, jangan minum minuman keras. Itu semua adalah nasihat yang baik. Dan kemudian dari 10 perintah Tuhan itu dijabarkan di dalam Taurat, tafsilan kita menemukan. Ada juga kekuatan lain yang ditemukan di dalam tabut. Tabut itu sendiri kita menemukan perang yang terjadi antara kaum Jalut dan Tolut, di mana Tolut kemudian menjadi kuat karena apa? Karena memiliki tabut. Tabut itu berupa alwah juga. Jadi di sini artinya bisa banyak, tetapi prinsipnya satu, itu segala sesuatu yang diterima Nabi Musa melalui yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, kalau saya boleh menambahkan Ustaz Perdana, dalam ayat yang mulia ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Taurat yang telah Ia turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam itu adalah sebagai mau'izah dan mau'izah atau pesan atau pelajaran, dan begitu juga tafsilan, dan telah jelas terperinci. Nah, jadi tidak ada sebenarnya alasan bagi Bani Israel ya untuk berkilah atau apa, katakanlah mencoba untuk berpaling dari agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengulangi di kata-kata kulli syai' di sini sampai dua kali. Pertama min kulli syai', yang kedua li kulli syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betul kepada Bani Israel. Nah, Taurat yang diturunkan ketika itu kemudian tidak diikuti oleh Bani Israel, inilah yang menyebabkan kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tarik kepada ajaran Islam, tentu Allah Subhanahu wa taala juga telah menyifatkan kedua sifat ini, mau'izah dan tafsil ini, kepada Al-Qur'an. Jadi apabila umat Islam tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, maka mereka juga akan terlaknat seperti terlaknatnya Bani Israel. Oleh karena itulah dalam suasana yang sekarang kita melihat bagaimana terjepitnya umat Islam di Palestina misalnya, dengan bombardiran yang dilakukan oleh orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi, maka seruan kita, marilah umat Islam ini kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, bukan hanya sekedar teriak-teriak, bukan hanya sekedar mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi mari kita perbaiki juga rumah tangga kita masing-masing. Walaupun kita tidak berada di Palestina misalnya, kita tidak berada di daerah-daerah konflik, tapi marilah masyarakat kita ini, khususnya di Sumatera Utara dan Medan secara lebih khusus lagi, memperbaiki rumah tangga mereka dengan kembali kepada Al-Quran, dan dijadikannya Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai betul-betul pelajaran, peringatan bagi kehidupan dalam berumah tangga itu. Mungkin itu tambahan saya. Iya, benar sekali Ustaz Adi. Satu hal, satu catatan penting yang bisa saya ambil dari keterangan Ustaz Adi tadi adalah bahwa sebenarnya Al-Quran sendiri sudah merupakan berisi tentang pedoman-pedoman bagi kehidupan manusia. Hal ini secara jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat pertama, ketika Allah mengatakan tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Itu adalah ayat-ayat kitab atau kitab-kitab yang berisi kandungan yang begitu bijaksana sebagai petunjuk dan rahmat. Intinya adalah ayat ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu merupakan pedoman bagi manusia untuk dapat bahagia dan sukses di dalam kehidupannya. Nah, apa yang tadi digambarkan oleh Ustaz Ardi dengan berbagai fenomena terpuruknya umat Islam, apakah karena di Palestina umat Islam dihajar habis-habisan oleh orang-orang Yahudi Israel, kemudian yang sangat disayangkan lagi ketika negara-negara Arab ya, yang memiliki rasa fanatisme yang tinggi dengan kearapan mereka, ternyata tidak mampu, tidak memberikan banyak banyak hal untuk membantu orang-orang Palestina. Begitu juga umat-umat di dunia lainnya, di dunia belahan lainnya, ternyata tidak juga mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam artian untuk memberhentikan penyerangan itu dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan karena ternyata umat Islam sudah terjebak ke dalam kehidupan dunia, tidak lagi mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, tapi malah menjadikan mencari usaha selamat sendiri dengan cara berpikir mereka sendiri. Bukankah di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk bersatu, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Begitu juga wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada ajaran Allah. Makanya satu hal yang saya sangat herankan adalah kenapa dengan berbagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ternyata umat Islam masih memilih memegang hal lain, begitu. Masih memilih alternatif lain selain daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gamblang, liunzira ba'san syadidan wa yubasyyiral mu'minina allazina ya'maluna shalihati annalahum ajran hasana. Bagi mereka itu ada kebaikan-kebaikan kalau mengikuti Al-Quran itu. Iya, kalau kita lihat juga di akhir ayat ini, sa'urikum darul fasikin, nanti aku Allah akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Ini menjadi menarik, siapa dan apa yang dimaksud dengan fasik, orang fasik, dan apa yang dimaksud dengan darul fasikin, orang-orang yang fasik. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menafsirkan bahwa darul fasikin itu adalah neraka. Artinya apa? Kalau misalnya di dunia ini pelajaran yang baik, nasihat tidak mempan, maka suatu ketika mungkin yang mempan dengan dia itu adalah neraka. Jadi ini adalah pembelajaran bagi kaum Yahudi atau bagi umat Islam selanjutnya, ketika mungkin nasihat dari Al-Quran, dari Taurat pada zaman Nabi Musa dahulu tidak diindahkan oleh umat Nabi Musa, atau Al-Quran tidak diindahkan oleh umat Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan neraka. Dan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, memang benar, umat Islam yang baik pun akan melihat neraka. Umat Islam yang melakukan maksiat pun akan melihat neraka. Kaum kafir pun akan melihat neraka. Cuman perbedaannya, umat Islam yang baik akan melihat neraka dalam bentuk dia berjalan di atas sirat itu tadi, di atas jembatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam itu merasakan suatu nikmat. Terhindar dari neraka saja sudah merupakan suatu nikmat yang besar. Ditambah lagi masuk ke dalam surga, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Umat Islam yang fasik akan juga melihat neraka dan mungkin ada akan kecemplung ke dalamnya. Tetapi suatu hal yang kita agungkan dan kita senangkan bahwa mereka tidak kekal di dalamnya. Itu berbeda dengan kaum kafir yang akan masuk, melihat dan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Iya, di samping itu Ustaz Jenal, di samping penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa ini maksud dengan darul fasikin di sini adalah hari akhirat, ya. Tempat kembalinya orang-orang fasik, orang zalim dan orang kufur ke dalam neraka, bisa juga dimaknakan dengan darul fasikin kehancuran dan kebinasaan pada saat seorang muslim tidak mau berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa siapa saja yang keluar daripada ajaran-ajaran Al-Quran, koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Atau dalam artian, tunggu saja tanggal mainnya, tanggal kehancurannya itu pasti akan datang. Kita boleh melihat, ketika Irak dibiarkan, dihancurkan oleh Amerika, musnahlah Irak itu, hancur. Tinggal sampai sekarang pun tidak bisa kembali seperti sedia kala. Ketika umat Islam membiarkan ini, ternyata ini makin merembet. Ketika Jordania juga diserang oleh Israel, Palestina yang sekarang dibombardir habis-habisan. Kalau ini tetap dibiarkan oleh umat Islam, maka darul fasikin, kehancuran itu juga akan menimpa mereka. Umat Islam di Indonesia, kalau tetap membiarkan hal ini terjadi, satu saat negara Indonesia ada kemungkinan juga akan dihancurkan oleh negara-negara kufur. Begitu juga dengan umat Islam lainnya. Artinya apa? Kalau kita tidak bersatu mulai dari sekarang, berusaha untuk mengatasi berbagai problema yang menimpa di Palestina atau negara muslim lainnya, Kalau itu kita biarkan, satu saat kehancuran itu juga akan menerpa diri kita. Ya, memang itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar mereka menyempurnakan keimanan mereka dengan mencintai saudaranya layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bahwa seseorang itu tidak akan beriman sampai dia mencintai Rasulullah lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Iya. Umar pernah mempertanyakan hal itu sampai akhirnya Umar merenungkan dirinya sendiri bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap manhaj yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi, begitu. Artinya sebaik-baik ajaran manhaj yang diturunkan dan pedoman dalam kehidupan ini adalah Al-Qur'an dan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ditegaskan bi ahsaniha, bahwa yang terbaik adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali penutup kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi, bahwa pada intinya adalah mungkin satu pokok yang penting untuk kita ambil di dalam keterangan ayat 145 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya'khuzu bi ahsaniha, untuk tampil menjadi orang-orang terbaik, bukan hanya baik tapi tampil menjadi orang-orang terbaik. Mungkin di dalam kehidupan ini bersamaan dengan kondisi kita berada di tahun baru, apakah Masih ataupun Islam, kita selama ini sudah melakukan perbuatan baik, maka marilah keberadaan kita pada saat ini berusaha untuk tampil menjadi orang yang terbaik. Ketika kita mampu membantu orang lain, maka marilah pada saat sekarang ini dan juga masa akan datang, kita lebih mampu lagi untuk memberikan bantuan kepada orang yang lebih banyak. Tidak hanya satu orang, tidak hanya kepada keluarga kita, tetapi juga kepada tetangga, kepada masyarakat yang lebih luas. Pada intinya adalah muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu mengembangkan potensi dirinya semakin bertingkat setiap harinya, mampu tampil menjadi muslim yang lebih baik hari ini daripada hari kemarinnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.